muttafaqun alaihi. Orang tersebut bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pandanganmu ya Rasulullah jika aku terbunuh, di mana aku? Qala fil jannah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di dalam surga. Maka kemudian orang tersebut pun membuang beberapa kurma yang ada di tangannya, yang dia makan darinya. Kemudian dia pun berperang hingga ia pun terbunuh pada perang Uhud tersebut. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, muttafaqun alaih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka adalah orang yang paling jujur dalam mengadakan perjanjian kepada Allah Azza wa Jal untuk berjihad, untuk mencurahkan harta benda serta jiwanya dalam rangka untuk menegakkan dan meninggikan kalimat Allah Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang menyempurnakan janji mereka, dan mereka adalah orang yang jujur di dalamnya. Minal mu'minin rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih, faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang beriman ada yang mereka itu berjanji kepada Allah Azza wa Jalla untuk berjihad, untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara mereka ada yang menyempurnakan janjinya sehingga mereka pun meninggal berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara mereka ada yang menanti-nanti untuk segera menyempurnakan janji mereka, dan mereka sama sekali tidak merubah sedikit pun apa yang mereka berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka demikian pula dalam hadis ini yang Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu memberitakan kepada kita, salah seorang dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari perang Uhud yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah setelah peristiwa perang Badar. Nah, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kedudukan dia. Naam, tempat tinggalnya nanti dalam kehidupan akhirah. Manakala ia berjihad, berperang kemudian terbunuh di jalan Allah. Naam. Yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan fil jannah. Naam. Balasan yang engkau akan dapatkan, tempat tinggal yang engkau nanti akan tempati padanya di dalam kehidupan akhirat di dalam surga. Ya, di mana orang ini sebelumnya ya makan beberapa kurma. Naam. Apa yang tersisa di tangannya dari beberapa kurma tersebut? Kemudian dia pun setelah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya tempat tinggalnya, tempat kembalinya, kesudahan dia nanti dalam surga, maka dia pun membuang kurma-kurma yang ada di tangannya dan segera bergegas untuk mencari surga. Naam. Ya. Barakallahu fiik. Bergegas untuk mencari surga tersebut. Ia memandang, ia menganggap bahwasanya dengan dia asyik terus menghabiskan makan kurmanya yang masih beberapa yang ada di tangannya, nah itu akan menunda, menghalanginya untuk bersegera menuju kepada surga tersebut. Nah, sehingga dia pun membuang kurma itu. Ia menganggap, memandang bahwasanya dengan dia menghabiskan kurma ini, ada sesuatu keinginan dia terhadap dunia. Naam, ya, akan menyibukkan dirinya, ya, dengan sesuatu yang sedikit tersebut dari kenikmatan dunia ini dengan sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, ya Allah janjikan kepada wali-wali Allah, maka ia pun membuang kurmanya. Terlalu lama kalau saya menghabiskan kurma ini, ya, untuk mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang jauh lebih utama. Nah, padahal kalau kurma beberapa biji aja, berapa sih waktu yang harus dihabiskan untuk menghabiskan? Nah, ada waktu setengah jam, satu jam. Nggak sampai. Beberapa menit saja. Ya kan? Satu kurma berapa? Ngabis, nelan, selesai. Cuma beberapa kurma yang ada di tangannya. Menganggap sesuatu yang, ya, menyibukkan. Nah, sesuatu yang terlalu lama. Ya. Naam. Menganggap yang demikian akan bisa menghalangi dirinya untuk bergegas menuju kepada perkara yang jauh lebih baik, jauh lebih mulia. Ya Allah sediakan untuk hamba, maka dia pun membuang kurma tersebut dan bersegera maju, ya, di medan perang. Naam. Ya, sampai akhirnya pun dia meninggal, ya, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini memberikan faedah kepada kita sebagaimana dalam bab yang telah disebutkan oleh al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala, dalilun ala mubadarah na'am as-sahabah ila al-a'malis shalihah, menunjukkan tentang bersegeranya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dalam menjalankan amalan-amalan kebajikan. Yang itu tentunya adalah merupakan hasungan perintah untuk kaum muslimin yang kita diperintahkan untuk mencontoh mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Bagaimana bersegeranya mereka dalam kebajikan, maka semestinya kita mencontoh mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in bersegera dalam kebajikan tersebut. Jangan tersibukkan dengan syahwat, keinginan dari jiwa hawa nafsu ini untuk memuaskan dirinya sehingga menunda-nunda dari perkara kebajikan. Nah, ya, dan itulah mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, tidak menunda-nunda dalam perkara kebajikan. Mereka adalah orang yang bersegera, musara'ah, mubadarah. Ini kondisi nah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Oleh karena itu kemuliaan yang mereka dapatkan, izzah dalam kehidupan dunia, demikian pula dalam kehidupan akhirat mereka. Karena bersegeranya mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, tidak menunda-nunda dalam perkara kebajikan. Nah, ya, ini sebagaimana yang tergambarkan pula dalam hadis yang lainnya. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, naam, kepada manusia pada hari raya. Naam, ya, yang kemudian setelah beliau berkhutbah, naam, yang di hadapan para sahabat, maka beliau pun maju ke depan mendekati, naam, ya, kumpulannya mereka para nisa, para wanita dari sahabiah. Naam, yang kemudian menyampaikan kepada mereka, memerintahkan agar supaya mereka itu bersedekah. Naam, berinfak, ya, sehingga mereka para sahabat pun bergegas bersegera menjalankan apa yang dihasung yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga di antara mereka mulai mengumpulkan harta benda yang mereka miliki, ada di antara mereka melepaskan anting-anting mereka, gelang mereka, cincin mereka, kemudian mereka kumpulkan, mereka berikan kepada Bilal yang ditugaskan untuk mengumpulkan pada waktu itu. Nah, tanpa menunda-nunda sedikit pun untuk menjalankan apa yang dihasung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersedekah. Nah, bahkan mereka melepas perhiasan-perhiasan yang mereka kenakan. Ini kondisi keadaan mereka para sahabat. Baik rijalnya demikian pula nisanya. Nah, ya, yang dengannya mereka mendapatkan kemuliaan izzah dalam kehidupan dunia, demikian pula dalam kehidupan akhirat. Nah, ya. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang lainnya disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, bahwasanya fi hadza dalilun ala hirsis sahabah ala ma'rifatil umur. Dalam hadis ini terdapat dalil padanya kesemangatan mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain untuk mengetahui suatu perkara, apalagi berkaitan dengan agama. Naam, apalagi berkaitan dengan perkara-perkara akhirah. Naam. Ya. Li'anna hadzal rajul, karena orang ini sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, wa kana hadza min adatihim annam la yafutuna al-fursah hatta yas'aluna an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah merupakan adat kebiasaan mereka. Hiris, semangatnya mereka untuk mengetahui ilmu, perkara, agama, perkara yang berhubungan dengan kehidupan akhirat mereka. Tidak ada satu kesempatan pun mereka lewatkan. Nah, mereka segera bertanya kepada Nabi SAW. Nah, ya, pertanyaan untuk mengilmui tentang perkara tersebut dan kemudian menjalankan, mengamalkan. Bukan sekedar ingin tahu saja, tapi betul-betul pertanyaan yang mereka bertekad untuk mengamalkannya, manakala itu suatu kebaikan, meninggalkannya manakala itu suatu kejelekan. Nah, li'annam yastafiduna min hadza ilman wa amalan. Karena dengan ini mereka mengambil faedah dengan bertanya mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang suatu perkara yang mereka belum mengetahuinya. Mengambil faedah untuk mendapatkan ilmu, demikian pula faedah untuk mengamalkannya. Nah, ya. Fa innal alima bisyari'ati qad mannallahu alaihi bil ilm. Karena sungguhnya seorang alim yang berilmu tentang syariat, sungguh Allah telah memberikan karunia padanya berupa ilmu. Tsumma idza 'amila bihi fa hadhi minnatun ukhra. Dan kemudian ketika dia mengamalkan ilmu tersebut, ini tentunya sisi kenikmatan yang lainnya, yang itu lebih tinggi tentunya. Naam, karena tujuan untuk seorang mengilmui adalah untuk mengamalkannya. Naam. Ya. Was-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum kana hadza sya'nuhum au kana hadza sya'nuhum. Dan para sahabat, mereka ini kondisinya ya demikian itu. Mengilmui dan bersegera untuk mengamalkannya. Bertanya kepada Rasul bukan semata-mata untuk mengetahui saja. Ya, sekedar tahu tidak, tapi tujuannya adalah untuk mengamalkannya. Fa yas'aluna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil hukmi syar'i min ajli an ya'malu bi. Maka mereka para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hukum syariat, tujuannya adalah untuk mengamalkannya. Nah, bi khilafi ma 'alaihi katsirun minan nas al-yawm. Itu berbeda dengan kondisi keadaan kebanyakan manusia di hari ini, di zaman kita ini. Nah, kebanyakan mereka apa? Fa innahum yas'aluna 'anil ahkami syari'ah hatta idza 'alimu biha tarakuha wa nabadzuha wa ra'ad dhuhurihim. Ya rahmukallah. Nah, ya. Maka kebanyakan manusia di zaman ini, di hari-hari ini, mereka bertanya tentang hukum syariat. Naam, ya, sehingga kemudian ketika telah mengetahuinya, naam, kemudian mereka meninggalkannya, membuang di belakang punggung mereka, tidak mengamalkannya, sekedar pengin tahu saja. Naam, ya subhanallah, ya syaitan, beda tentunya kondisi keadaan mereka para sahabat. Naam, ya, sehingga dengannya mereka orang-orang yang mendapatkan kemuliaan, ya, dalam kehidupan dunia dan akhirat mereka. Nah, kondisi itu ya yang ada pada kebanyakan manusia sekarang ini, sekedar bertanya ingin tahu saja, bukan tujuannya untuk mengamalkan. Nah, wa ka'annam la yuriduna minal ilmi illa mujaradal ma'rifah an-nadhariyah. Seakan-akan mereka tidaklah menginginkan dari ilmu itu kecuali sekedar pengetahuan saja. Nah, sisi pandangnya bagaimana sih? Bahkan terkadang di antara mereka waliyadzubillah untuk menguji orang yang dia tanya sejauh mana sih ilmunya. Nah, sejauh mana sih pengetahuannya? Ya subhanallah. Nah, wa hadza fil haqiqah khusranun mubin. Ini pada hakikatnya adalah merupakan kerugian yang nyata. Li'anna man tarakal amal ba'da ilmihi wa innahu jahil. Ya, khairun minhu. Karena orang yang meninggalkan amalan setelah dia mengilminya, maka orang yang jahil itu yang tidak tahu sama sekali jauh lebih baik dibandingkan dirinya yang telah berilmu kemudian tidak mengamalkannya. Lebih buruk keadaannya dibandingkan orang yang ya tidak tahu sama sekali. Lebih mending. Nah, kata beliau rahimallahu taala. Maka hadis ini menunjukkan tentang kesemangatan mereka para sahabat ya dalam mengetahui suatu perkara yang berhubungan dengan agama, yang berhubungan dengan kehidupan akhirat mereka. Yang dari sini pula di antara faedah yang terkandung di dalam hadis ini, nah hendaklah seorang muslim itu untuk menanyakan suatu perkara yang dia belum mengetahuinya. Apalagi yang berkaitan dengan agama, kehidupan akhirat yang dia sangat membutuhkannya. Nah, fas'alu 'ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, ya, jangan kemudian dia menerka-nerka, menebak-nebak, mengikuti hawa nafsunya. Ya, bertanya. Nah, ketika dia tidak mengetahuinya, jangan malu untuk menanyakannya. Apalagi sesuatu yang ia butuhkan. Nah, ya. Demikian pula dalam hadis ini menunjukkan tentang bagaimana kuatnya iman mereka para sahabat. Naam. Dan bagaimana pembenaran mereka terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka pun bergegas. Naam. Ketika dikatakan aina ana di mana saya Rasulullah ketika aku terbunuh? Naam fil jannah, maka kemudian bergegas. Penuh dengan keimanan, penuh dengan keyakinan pembenaran terhadap janji Allah melalui lisan Rasulnya. Maka mereka pun bergegas, tidak menunda-nunda hingga menganggap kurma yang sedikit yang ada di tangannya akan bisa menghalangi ya untuk bersegeranya menuju janji Allah Subhanahu wa taala sehingga dia pun akhirnya membuangnya. Ini sesuatu yang menyibukkan, ini sesuatu yang bisa melalaikan. Ini pertanda lebih naam ada sisi lebih mengutamakan dunia dibandingkan akhirat. Nah, sehingga segera meninggalkan sesuatu yang menyibukkan dalam perkara-perkara kehidupan akhiratnya. Wallahu ta'ala alam biswab. Hadis yang berikutnya berkata Al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala. Hadis yang keempat an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qaal. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqaal, datang seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau berkata, naam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayy shadaqati a'dhamu ajra? Sedekah manakah yang paling besar pahalanya? Qala anta shaddaqa wa anta sahihun sahihun taksal faqra wa ta'mulul ghina wa la tuhmil hatta idza balaghatil hulqum. Kunta li fulanin kada wa li fulanin kada wa qad kana li fulan. Naam. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh orang tersebut, "Sedekah manakah yang paling besar pahalanya?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, "Anta shaddaqa wa anta sahihun sahihun taksal faqr wa ta'mul ghina." Engkau bersedekah di saat engkau dalam kondisi sehat, di saat engkau dalam kondisi bakhil, pelit dengan harta tersebut, dan engkau khawatir kefakiran pada dirimu, dan engkau menginginkan, mengharapkan kekayaan dan jangan engkau la tuhmil, menunda-nunda untuk bersedekah. Ya, hingga sampai kemudian datangnya ajal. Sampai ke hulqum. Al-hulqum yang dimaksud adalah majra an-nafas. Ya, saluran pernapasan. Apa itu? Tenggorokan. Ya. Naam. Sedangkan mari itu saluran dari makanan, kerongkongan. Naam. Ini al-hulqum. Ya. Jangan menunda-nunda. Sampai akhirnya nanti ketika sudah sampai tenggorokan, ajal itu, engkau baru mengatakan nifulan kata, padahal dalam kondisi kot nifulan. Ya, ternyata dia punya utang yang semestinya dilunasi untuk si fulan, si alan. Nah, jangan menunda-nunda, jangan menangguhkan, mengakhirkan. Nah, muttafaqun alaih. Hadits yang dalam Al-Bukhari Muslim dan disepakati oleh keduanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau dalam memberikan tarbiyah, pendidikan kepada para sahabat ridwanullah alim ajmain. Maka beliau mentarbiyah umatnya dengan keutamaan. Ya, mentarbiyah mereka untuk memiliki sifat kedermawanan, sakha. Demikian pula mentarbiyah para sahabat untuk memiliki solidaritas, ya, penuh tanggung jawab. Nah, ya, saling membantu di antara mereka. Naam. Dan memberikan tarbiyah kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain untuk bersegera dalam melakukan amal kebajikan, untuk tidak menunda-nundanya. Apapun itu amalannya, apakah yang wajib apalagi, demikian pula yang sunnah, baik yang berhubungan dengan harta, sedekah, infak, ataukah sholat-sholat sunnah, dan demikian pula yang lainnya. Nah, ya, memberikan tarbiyah kepada mereka untuk bersegera beramal sebelum datang yang namanya ajal, kematian. Maka demikian pula apa yang tergambarkan dalam hadits ini. Hadits yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, seseorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang sedekah. Manakah yang paling besar? Ayu sedekah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Nah, di sini tidak menanyakan terkait tentang jenis sedekah apa dari jenisnya ataukah jumlahnya. Nah, yang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan jawaban terkait tentang kondisi waktu yang dengannya akan menjadikan pahala sedekah tersebut jauh lebih besar. Nah, ya, tidak terkait tentang jenisnya. Nah, tidak terkait menjelaskan tentang jumlahnya, tapi menjelaskan dari sisi kondisi keadaan demikian pula waktu. Nah, makanya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban apa? Anta saddaqa wa anta sahihun, sahihun taksal faqra wa ta'mul ghina. Engkau bersedekah di saat engkau dalam kondisi sehat, di saat engkau dalam kondisi bakhil, pelit, ya, berusaha ngirit dengan harta yang dimiliki. Karena biasanya orang yang sehat menganggap bahwasanya dia itu jauh dari kematian, menginginkan umurnya itu panjang. Ketika umurnya panjang, butuh harta yang perlu disiapkan dalam menghidupi kebutuhan yang ia harapkan bisa tinggal lama dalam kehidupan dunia ini. Iya kan? Butuh itu. Nah, menganggap bahwasanya kematian masih jauh. Nah, biasanya seperti itu. Keumuman manusia ketika dalam kondisi sehat. Naam, umur saya masih muda, sehatku masih lama. Naam, walaupun meskipun kita ketahui, kita pahami, ya kan? Yang namanya kematian itu datang secara tiba-tiba menghampiri manusia. Tapi demikianlah kondisi keadaan keumuman manusia. Ketika dalam kondisi sehat menganggap kematian itu sesuatu yang masih jauh baginya. Sehingga masih mengharapkan hidup yang lama dalam kehidupan dunia. Maka di saat kondisi yang demikian, tentunya dia membutuhkan harta dalam persiapan hidupnya yang lama tersebut, menurut anggapannya, ya kan? Sehingga betul-betul ngirit. Nah, bakhil dalam membelanjakan harta. Ya enggak? Itu keumuman manusia. Sahihun sahih. Nah, ketika engkau dalam kondisi sehat. Di saat kondisi engkau bakhil, ya, dengan harta. Karena mengharamkan masih tinggal lama dalam kehidupan dunia ini. Menganggap dirinya masih jauh dari yang namanya kematian. Meskipun kematian itu datang secara tiba-tiba. Berbeda dengan kondisi seorang yang dalam kondisi sakit. Naam, barakallahu fiik. Menganggap dirinya bahwasanya wah sebentar lagi ini. Apalagi sakit yang parah. Naam. Sehingga baginya dunia harta itu ringan di sisinya. Maka begitu mudah baginya untuk bersedekah atau berinfak di saat kondisi sakit. Karena menganggap bahwasanya dirinya itu sudah dekat dengan kematian, harta yang dia miliki lumayan. Naam, ya. Demi bekal untuk dirinya yang sebentar lagi mungkin akan meninggal. Dengan mudah untuk bersedekah, berinfak. Tapi di saat kondisi sehat, pikirannya masih panjang. Nah, harapannya masih begitu besar. Nah, rencana-rencana yang betul-betul dipikirkan. Sehingga betul-betul ya bakhil. Nah, terhadap harta. Betul-betul menjaga hartanya, ngirit. Ya kan? Karena dengan apa? Harapan-harapan, rencana-rencana yang dia rencanakan. Karena menganggap bahwasanya kematian dirinya itu masih jauh. Saya sehat, masih kuat. Nah, ya. Maka Nabi sallallahu wasallam, engkau bersedekah. Di saat engkau dalam kondisi sehat, yang biasanya ya sahih, bakhil. Nah, ya watamul ghina, engkau menginginkan kecukupan. Ya umur yang panjang, ya mengharapkan supaya di masa hidupnya dalam kehidupan dunia itu penuh dengan kecukupan, jangan sampai kekurangan. Nah, harta yang sekarang dimiliki bagaimana? Perkiraan sekian tahun lagi umur saya ini. Jatah umurnya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam setidaknya 60 tahun. Saya baru 30, masih 30 tahun. Lancang. Berapa ini? Kan seperti itu. Wa ta'mulu ghina, mengharamkan kecukupan. Nah, ya. Khawatir kefakiran akan merepotkan, menyibukkan, menyusahkan dirinya. Sehingga betul-betul dia itu bakhil dengan harta. Nah, ya. Maka kata Nabi SAW, kondisi yang semacam ini, waktu yang semacam ini, nah, merupakan waktu di mana ketika seorang bersedekah, maka pahala yang jauh lebih besar yang akan dia dapatkan. Nah, dengan adanya mawani, penghalang-penghalang, rintangan-rintangan yang dihadapi terkait jiwa yang ada dirinya. Menginginkan itu semuanya. Nah, ya, mengharapkan ya kecukupan hidupnya, khawatir kefakiran pada dirinya. Nah, maka di saat kondisi waktu yang semacam ini dia bersedekah dan berinfak, maka itu merupakan a'zamu ajron, pahala yang sangat besar yang akan dia dapatkan, yang dia dapatkan. Ya. Nah, berbeda di saat kondisi seseorang itu dalam kondisi sakit, yang dunia harta itu di sisinya itu sesuatu yang murah, sesuatu yang rendah, ya, yang tidak menyamai sedikit pun, tidak bernilai di sisinya, sesuatu yang dia tidak akan membawanya kok, yang dia akan tinggalkan untuk ahli warisnya, sehingga ringan baginya untuk bersedekah, berinfak. Naam, ya, barakallahu fiik. Maka ini kondisi keadaan waktu yang dengannya seseorang itu akan mendapatkan pahala yang jauh lebih besar ketika dia bersedekah di saat waktu tersebut, kondisi tersebut, ya, karena rintangan-rintangan, ya, penghalang-penghalang yang itu ada pada dirinya, sangat menginginkan harta, naam, ya, khawatir kefakiran, menginginkan kecukupan, menganggap hidupnya itu masih lama, kematiannya masih jauh, berbeda di saat kondisi seorang itu sakit. Yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada umatnya. Ya. Kepada sahabat tersebut dan tentunya peringatan kepada umatnya. Naam, ya, mengingatkan akan suatu penyakit yang keumuman itu menimpa kebanyakan manusia. Naam. Suatu musibah yang kebanyakan menimpa pada manusia. Yaitu apa? Menunda-nunda, menangguhkan, memperlambat dalam berbuat kebajikan, secara khusus dalam ini bersedekah, berinfak. sehingga beliau pun menasihatkan, wala tumhil. Nah, jangan engkau itu menunda-nunda. Ya, jangan engkau menangguhkan, memperlambat untuk bersegera berinfak. Mumpung masih ada kehidupan, mumpung masih ada harta yang dimiliki. Naam. Ya, wala tumhil. Ya, hatta idza balagadil hulqum. Sampai akhirnya ketika ajal sudah dekat, menghampirinya, baru mengatakan, berwasiat, ya kan? Karena di saat kondisi dia seperti itu, nah itu sudah namanya wasiat. Nah, li fulan kada untuk si fulan kada sekian, si fulan kada sekian. Nah, ya. Barakallahu fiik. Nah, pahala. Tapi di saat kondisi yang semacam itu, ya, keutamanya jauh dibandingkan di saat kondisi dia bersedekah, berinfak dalam kondisi sehat, ya, yang dia khawatir dengan kefakiran dan mengharapkan kecukupan hidupnya. Di saat itu jauh pahalanya besar. Nah, meskipun di saat demikian juga dia mendapatkan pahala, tapi ya berbeda kondisi keadaannya. Nah, lebih sedikit pahalanya yang akan dia dapatkan. Nah, ya. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya sedekah yang paling afdal ketika seorang itu bersedekah di masa hidupnya di saat dia dalam kondisi sehat, ya, dalam kondisi dia membutuhkan harta itu. Naam, ya. Dan dia sangat mengutamakan hartanya. Naam. Ya. Tidak di saat kondisi orang dalam kondisi sakit atau di saat perjalanan ajal sedang menghampirinya. Nah, karena di saat itu harta itu akan meninggalkannya. Ya. Naam. Harta yang dia miliki sudah melekat kepada orang lain, kepada ahli warisnya di saat ajal sedang menghampirinya. Nah, sudah akan melepas. Ya, terlepas darinya dan akan melekat kepada orang lain, yaitu ahli warisnya. Nah, maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, faedah yang kita bisa mengambil dari hadis ini diantaranya keutamaan sedekah, berinfak di saat kondisi orang itu masih sehat dan dia khawatir kefakiran akan menimpa pada dirinya. Ya, demikian pula hadis ini memberikan faedah kepada kita. Nah, peringatan dari menunda-nunda, ya, untuk berinfak, ya, untuk bersedekah. Naam. Karena menganggap dirinya nanti masih ada kesempatan di kesempatan berikutnya, di hari-hari berikutnya, karena menganggap masih jauhnya, ya, kematian itu ajal datang kepada dirinya. Naam. Ya, yang semestinya tidak demikian. Hati-hati. Jangan sampai kemudian dirinya menyesal, ya, ketika ajatullah datang menghampirinya. Wa angfiku mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukum maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah telah memberikan perintah kepada hamba-Nya untuk berinfak, bersegera padanya, baik yang wajib ataukah yang mustahabat, yang disunahkan, sebelum datangnya kematian atas salah seorang di antara kalian. Nah, yang kemudian ketika ajal datang menjemputnya, ia pun mengatakan, nah, Rabbi laula akhartani, wahai Rabbi, sekiranya engkau menunda, mengakhirkan ajalku, ya, yang kemudian aku akan bersedekah, berinfak, banyak membelanjakan harta yang aku miliki, sehingga aku dengannya termasuk orang-orang saleh. Menyesal. Nah, karena selama ini telah menunda-nunda, ya, dalam berinfak dan bersedekah, menyimpan harta. Naam. Ya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Di sini pun memberikan faedah bahwasanya sedekah di saat kondisi sehat, di saat kondisi seorang masih selamat hidup lebih utama dibandingkan ketika sedekah tersebut naam dijadikan sebagai wasiat padanya. Lebih utama dari berwasiat. Nah, mewasiatkan harta ini tolong berikan kepada si fulan yang bukan dari ahli warisnya. Wasiat itu diperbolehkan ya untuk diberikan kepada selain ahli warisnya. Kalau wasiat itu diberikan terkait harta kepada ahli warisnya, maka itu sesuatu yang tidak diperbolehkan. Nah, maka sedekah yang diberikan di saat dia dalam kondisi hidup masih sehat lebih utama dibandingkan dia berwasiat padanya. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Nah, ya. Nah, sebelum itu ada satu faedah pula yang kita tambahkan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Naam, di sini pun memberikan dalil. Kata beliau, an-ruh takhruju min asfalil badan. Roh itu keluar ya. Naam, awal pertama kali melalui dari bagian tubuh yang paling bawah. Yang kemudian naik sampai akhirnya di bagian badan yang paling atas. Oleh karena itu lihat orang yang dalam kondisi sakaratul maut meninggal, bagian yang paling dingin pertama kali bagian kakinya. Karena demikianlah roh itu dicabut. Naam, pertama keluar dari bagian bawah kaki, kemudian terus menaik. Makanya dikatakan di sini apa? Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta idza balagatil khulqum, hingga sampai roh tersebut sampai kepada tenggorokan. Naam. Ya, demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, falaula idza balagatil khulqum wa antum haina idzin tanzur. Nah, ya, ketika khulqum ya, ajal atau roh sampai ke tenggorokan, maka ketika itu kalian akan melihatnya. Apa yang dijanjikan, apa yang diancam. Nah, menunjukkan ya asfal, dari asfal keluarnya ruh ya. Nah, sehingga kita dapatkan memang awal pertama kali ketika seorang itu hendak meninggal, bagian kaki itu yang dingin, kemudian seterusnya dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam suar. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga memberikan manfaat faidah bagi kita semuanya. Wa akhiru da'un alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wasallam barakallahu Muhammad wa ala alihi wasallam.